diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan seribu kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan, habis upayaku. Senyuman terakhir itu pecahkan syaraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi. Sulit, teramat sulit jalanku melawan takdir ini sendiri tanpa. Terakhir itu pecahkan saraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi. Bagaimana ku tanpamu? Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi. Bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Kini aku tak seimbang, tak sanggup menggantikanmu dengan yang lain. Gantikanmu.